السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-45. Kita akan baca Pak Edi. Halo. Ya, kepada Iya. Ustaz. Nah, tadi. Nah, Mas Ad. Ayat 45, Mas Ad, ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Dan Allah mengetahui dengan musuh-musuh kalian, dan cukuplah bagi Allah, dan cukuplah dengan Allah sebagai pelindung, dan Allah sebagai, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Al-wawu harfu istifnaf, istifnaf, istifnaf, ya. Allahu sebagai Allahu mubtada. A'lamu, a'lamu fi'il, a'lamu sebagai khobar, tafdil Ustaz ya. I'ada jar majrur, kum sebagai mudhof ilai, al-wawu istifham, istifnaf, kafa fi'il madhi, billahi jar majrur, walian namyes alwawu harfu atfin kafa ma'tuf bilahi jar majrur nasiron namyes. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu minkum ayyuhal mu'minun bi'ada wati ha'ula'il yahudi lakum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi waliyan yatawallakum wa kafa billahi nasiron yansurukum ala a'daikum. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui pada kalian wahai orang-orang mukminin terhadap musuh-musuh kalian yaitu orang Yahudi, dan cukupnya bagi Allah sebagai pelindung kalian, dan cukuplah Allah sebagai penolong kalian atas musuh-musuh kalian. Nambar taufik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah maha mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah sebagai wali, sebagai pelindung, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Insya Allah jelas ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dari orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar dan kami berpaling dan dengarlah apa namanya? Dan dengarlah tidak mendengar dan dengarlah tidak mendengar dan perlihatlah kami memutar-mutar ya Ustaz. Memutar-mutar dengan lidah mereka dan mencela dalam urusan agama. Dan sekiranya mereka berkata kami mendengar dan kami taat dan dengarlah dan perhatikanlah kami tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman melainkan sedikit. Man harfu minallazi jar wa majrur hadu fi'il madhi waw sebagai fa'il yuharrifuna fi'il mudhari' waw sebagai fa'il al kalima maf'ulun bi an mawadhi'i jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaih wa yaqulu al waw harfu 'atfin yaquluna fi'il mudhari' al waw wal waw sebagai fa'il sami'na fi'il madhi na dhamir muttasil sebagai fa'il wa 'asayna waw harfu 'atfin 'asayna fi'il madhi na dhamir muttasil sebagai fa'il wasma' waw harfu 'atfin isma' fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta ghairu hal musma' musma'in mudhafun ilaihi al waw harfu 'atfin ra'in ra'i fi'il fi'il doa istana. Ya, fi'il doa. Fa'ilnya dhamir mustatir anta nanya sebagai maf'ulun maf'ul li ajli ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Laya hal ya Ustaz. Ya hal. Bi'al sinati jarwa majrur him mudhafun ilaih al-waw harfu atfin ta'nan ma'tuf ala layya fid dini jarwa majrur al-waw harfu atfin law harfu syartin anna harfu tawkir wa nasbin hum domir mutasil sebagai isim anna qalu fi'il madhi waw sebagai fa'il sami'na fi'il madhi nanya sebagai fa'il al-waw harfu atfin ato'na fi'il madhi nanya sebagai fa'il al-waw harfu atfin isma' fi'il amar fa'ilnya anta wandurna waw harfu atfin undur fi'il amar fa'ilnya domir mustatir anta lamul jawab kana fi'il madhi naqis isimnya domir mustatir huwa khairo khobar kana lahum jarwa majrur alwaw harfu atfin aqwama ma'tuf ala khairo alwaw lil hal lakin harfu istidrak, la'ana fi'il madhi, hum sebagai fa'il, hum sebagai maf'ulun bihi. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, bikufri jar wa majrur, him mudhafun ilaih, fa harfu atfin, la harfu nafin, yu'minu fil mudore, waw sebagai fa'il, illa harfu istina, illa harfu istina, qalilan, na'at. Qalilan apa? Na'at. Bukan. Na'at. Na'at kemana orang sebelumnya illa? Berarti mustasna. Enggak juga. Aduh. Ini kan yu'minuna fil apa namanya? Ini kan kalau kita bahas istisna ada yang sempurna positif, sempurna negatif sama tidak sempurna negatif ya. Ya. Nah, ini apa ini? Apa maf'ul mutlak, Ustaz? Enggak, maksud saya ini yang mana? Yang sempurna positif, sempurna negatif atau tidak sempurna negatif? Oh. Ini tidak sempurna negatif. Karena negatif. Kan minuna kan fi'il mudhari sudah dapat ilah, tapi belum ada maf'ul bihnya. Jadi ilah ada tu usus dan mulko walilan sebagai maf'ul bih. Wallahu subhanahu salah. Minal yahudi fariqun mutada. Minal yahudi fariqu da'abu ala tabdili kalamillahi wa taghyirihi amma huwa alaihi iftira'an ala Allahi wa yaquluna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'na qawlaka wa asayna amraka wasma' minna la sami'tu wa yaqulu sami'ta iya la sami'ta wa yaquluna ra'ina sam'aka ayyuhum apa sih ayyuhum sam'aka ay ifham anna wa afhim ay ifham anna ay ifham anna wa if wa afhimna yaluna asinatahum bidzalika wa hum yuriduna ad-du'a'a 'alayhi birru'unati hasabi lughatihim wa ta'na fi dinil islami walau annahum qalu sami'na wa ata'na badala wa asayna wasma' duna ghayra musma' wandurna badala ra'ina la kana dhalika khayran lahum indallahi wa a'dala qawlan walakinna allaha taradahum min rahmatihi bisababi kufrihim wajuhudihim nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yusaddiquna bil haqqi illa tasdiqan ali qalilan la yanfa'uhum. Di antara orang-orang Yahudi ada sekelompok yang terbiasa mengubah-ubah firman Allah dan menggantinya dari pengertian yang semestinya ya, secara dusta atas nama Allah. Dan mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dengar ucapanmu dan kami langgar perintahmu. Dengarlah, semoga kamu tidak dapat mendengar. Dan mereka mengatakan, ro'inna sam'aka, pahamilah dari kami dan pahamkanlah kami. Mereka memutar-mutar lisan mereka dengan ungkapan itu. Sebenarnya mereka hendak melecehkan belit Nabi ya, Ustaz, dengan menginginkan doa buruk ya. Kalau kan doa Allah itu kan mendoakan keburukan. doa keburukan dengan Ru'unah. aru aruunah ya sana. Ru'unah itu apa namanya? Kecerobohan. Dengan Sebenarnya bahasa mereka yang mereka miliki. kan sebenarnya arti secara logo artinya jagalah kami gitu ya. Tapi yang mereka niatkan dalam hati mereka ketika ketika mereka menggunakan ro'ina maksudnya adalah ru'una. Jadi sebenarnya itu kalimat yang baik tapi yang dimaksudkan buruk gitu. Karena ru'una itu artinya sembrono, teledor, ceroboh dan segala macamnya gitu. Nah, maksud. Dengan bahasa yang mereka miliki dan melecehkan Islam, seandainya mereka mengatakan kami dengar, kami taat sebagai ganti dari kami, sebagai ganti dan kami langgar, dan dengarlah dari kami tanpa kata-kata. Semoga kamu tidak dapat mendengar, dan unzurna sebagai ganti ro'ina. Ungkapan itu akan lebih baik bagi mereka di sisi Allah dan merupakan ucapan yang lurus. Kan tetapi Allah mengusir mereka dari rahmatnya karena kekafiran dan keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian bukan nabi, kenabian. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengimani kebenaran kecuali dengan iman yang tipis. Yang tidak bermanfaat bagi mereka. Iya, yang tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'amma wadi'ihi ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Di antara orang Yahudi ada yang mengubah kalimat dari tempatnya. Maksudnya mereka mengubah Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang maksud yang pertama. Yang kedua, mereka mengucapkan sesuatu tapi yang ada dalam hati mereka berbeda dengan yang mereka ucapkan, ya. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat, ya. Ini bertentangan dengan ya orang muslim. Kalau orang muslim mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi orang Yahudi yang mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, kami lawan, kami langgar. Wasma ghairu musma. Mereka yang berkata juga dengarkanlah kami. Ghairu musma, tapi ketika mereka ngomong kayak gitu, mereka berharap agar ucapannya tidak didengarkan. Ini kan namanya ngeyel gitu ya. Meminta Rasulullah mendengarkan mereka tapi mereka enggak mau, cuma mereka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wara'ina, dan jagalah kami. Ini kita pernah baca waktu bahas tafsir surah Al-Baqarah gitu ya. Karena memang di antara kebiasaan Yahudi itu mereka suka apa namanya, suka mengganti kalimat yang baik menjadi kalimat yang buruk. Waktu itu kan kita bahas waktu di surat Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya, wahai orang beriman, jangan kalian ucapkan ra'ina, akan tapi ucapkanlah unzurna, ya, perhatikanlah kami. Sebenarnya ra'ina itu maknanya bagus, ya. Ra'ina itu maknanya bagus. Tapi orang Yahudi ketika mengucapkan ro'ina, makna yang dimasukkan oleh mereka itu buruk, ya, teledor, ceroboh dan seterusnya. Makanya Allah meminta agar kaum muslimin jangan mengikuti orang Yahudi. Sekalipun hukum asalnya ro'ina itu artinya bagus, ya, karena sama dengan unzurna. Tapi karena disalahgunakan oleh orang Yahudi, ya, maka kata ro'ina ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Layyam bi al-sinatim, ya, mereka hanya memutar-mutar lidah mereka. Artinya ngoceh gitu ya, atau ngeyel. Wa ta'na fid-din, dan dalam rangka mencela agama. Jadi memang di antara kebiasaan Yahudi itu apa namanya, suka mengganti kata yang baik menjadi kata yang buruk. Seperti ketika kita baca tafsir surah Al-Baqarah ya, ketika mereka diminta untuk waqulu hittah ya. Dan katakanlah hittah ya, maafkan kami, ampuni kami. Mereka malah mengganti kata hittah dengan hintah. Ini kan buruk banget ya. Disuruh meminta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala hittah supaya Allah mengampuni mereka, mereka malah mengatakan hintah. Ini artinya gandum. Ini sesuatu yang merupakan bentuk celaan terhadap agama. Jadi memang ini kebiasaan Yahudi ya, suka bermain-main atau beristihza ya dalam masalah agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kalaulah sekiranya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar lalu kami taat, wasma', kemudian dengarkanlah, wanzurna, dan perhatikanlah kami, lakana khairan lahum wa aqwam, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Walakin la'anahumullah bikufrim, akan tapi Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Jadi orang Yahudi merasa ya mereka bebas mencela agama Islam sebebas-bebasnya. Padahal justru ya perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk laknat Allah kepada mereka biar nanti siksaannya makin keras di akhirat dengan sebab perbuatan mereka. Hala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit ya. Artinya keimanan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tetap dalam kekufuran mereka. Nah, baik, kita lanjutkan. Abu Fatimah baca. Maafkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nuqmisa wujuha fanaruddaha ala adbar aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan dan benarkan dengan apa yang bersama kalian sebelumnya, dan anatomisa kami ratakan wajah-wajah kalian lalu kami putar wajah kalian ke arah belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami laknat orang yang bermaksiat di hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ya harfun nida ayyuha munada ha harfu tanbih alladzina badal utu fi'lun madhi saja. Utu fi'l madhi majhul. Fi'l madhi lil majhul al wawu naibul fa'il. Iya naibul fa'il. Al kitaba maf'ulun bihi saja. Nah. Aminu fi'lu amrin bima jar wa madrur nazzalna fi'lin madina sebagai fa'il musaddiqo maf'ulun bih lima jar wa madrur musaddiqo sebagai hal lima jar wa madrur ma'akum ma'a dharabkum mudhafun ilaih min qabli jar wa madrur an harfu masdarin wa nasbin saja. Ya. Anatomisa fi'lun mudhari' mansub bi'an wujuhan mafulun bisa deh. Alfa'u haqfu atfin naruddaha narudda fi'lun mudore hanya sebagai mafulun apa mafulun bi ala adabari jar wa majrur ha mudhofun ilaih adabari au harfu atfin nal'anahum nal'ana fi'lun mudore hum mafulun bi kama jar wa majrur la la'anna fi'lun madi sada ya la'anna la'anna ashaba mafulun bi la'anna fi'l madi na'nya fa'il na'nya fa'il ashaba mafulun bi as-sabati mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin kana fi'lun madi naqis amru isim kana Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih maf'ulan khabar kana tafsirnya ya ahlal kitabi saddiqu wa'malu bima nazzalna minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum minal kutubi min qabli anna huda kama bisu'i kama bisu'i soni'ikum. Bagaimana? Anak khudakum. Soni'ikum. Anak khudakum in soni'ikum. Ini mana sih yang ini kan ya? Anak khudakum bisu'i itu kan ya? Iya. Anak khudakum bisu'i soni'ikum. Bisu'i soni'ikum. Fananahu sir. Fananahu wujuha anis anil soidi wujuh ini. Manuhawilaha kibala zuhuri au nal ana haulail mufsidina izin. Bimas hihim kirodatan wa khonaziro kama la'annal yahuda min ashabis sabti alladhi nuhu anil soidi fihi falam yantahu faghadaballahu alaihim wataradduhum min rahmatihi wa kana amrullahi nafidan fi kulli halin. Wahai ahli kitab, benarkanlah dan lakukanlah dengan apa yang telah kami turunkan Al-Qur'an dari Qur'an, dan benarkan dengan apa yang bersama kalian dari kitab-kitab sebelumnya, agar kalian mengambil kami mengambil keburukan dari kitab-kitab sebelum kami membalas kalian itu, menghukum misal dengan keburukan perbuatan kalian dan membalik wajah misal, ya? Kami meratakan wajahnya dengan membalikannya misal. Iya, dan kami ubah dia menjadi ke belakang, jadi diputar ke belakang. Atau kami laknat mereka ini yang berbuat fasad ya, San, dengan terbelakang. Berbuat kerusakan dengan mengubah ya, San, menjadi monyet atau ya, babi. Bagaimana? Naam, San. Iya. Ya, sebagaimana kami laknat Yahudi yang melakukan maksiat di hari Sabtu, dan orang-orang yang kami larang dari berburu. Itu bukan yang melarang, orang-orang yang dilarang. Oh, orang-orang yang dilarang dari berburu padanya, maka mereka tidak patuh. Maka tidak berhenti dari. Mereka tidak berhenti. dari memancing ya. Maka apa? Murka Allah terhadap mereka dan mereka terhalangi dari rahmatnya, dan itulah perkara Allah yang berlaku di setiap hal. Nambar ketika jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, aminu, berimanlah kalian dengan apa yang kami turunkan. Yang mana yang kami turunkan itu yaitu Al-Quran, musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya. Jadi Al-Quran itu membenarkan isi Taurat dan membenarkan isi Injil. Tentu Taurat dan Injil yang belum diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Mi'uqabli annat misawujuha, sebelum kami ratakan wajah-wajah, fanaruddah, lalu kami balikkan ke bagian belakangnya. Jadi wajah yang kebiri di depan jadi di belakang. Aunala'anahum, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat ya orang-orang Yahudi yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu. Ini berkaitan dengan yang dulu kita baca pada surah Al-Baqarah ya. Itu ketika ada larangan untuk mencari ikan pada hari Sabtu, mereka mencari khilah. Khilah itu apa namanya? Mencari celah. Jadi caranya adalah dengan dia taruh tuh di hari Jumat jalannya. Nanti hari Ahadnya diambil. Nah, ini kan bentuk mencari celah dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka yang melanggar larangan Allah ini diubah menjadi kera dan babi. Meskipun para ulama pasir ini mengatakan bahwasanya mereka enggak lama ya, hanya sekitar 3 hari lalu mati. Nah, wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah itu atau perkara atau ketentuan Allah itu pasti terjadi. Nah, baca. Boleh hari baca. Ibu, Elis mana Bu Elis? Baik. Bu Aisyah baca Bu Aisyah. Iya, assalamualaikum. Salam ya, silakan baca. Ayat 48 ya? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah... Nah, barang siapa itu ejaan lama, siapa saja. Oh, naam. Bang, barangnya siapa? Saya tadi bilang apa? Siapa saja, jadi jangan barang siapa. Ini itu ejaan nah. Tahun 70-80-an tuh barang siapa tuh. Karena mah siapa saja gitu ya. Oh, iya. Iya, Ustaz. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya Rabbnya, bismillahirrahmanirrahim. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah halaftul jalala ismu inna mansubun. La harfu nafi Yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Ala. Ya'udu ala. Ya Allah ya'udu ala bukan ya. Ya. Ya'udu ala Allah. An harfu nasbin wa masdari. Yushroka fi'lun mudhari'un majhulun mabniun ini kan mansubun ya. Bunyian. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu bihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tafiru huwa ya'udu 'ala Allah. Naibul fa'il. Oh ya, yusroka naibul fa'il. Naam. Bihi jar wa majrur, kemudian wa yaghfiru alwaw harfu atfin, yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un ma ismun mausul duna dorof makan wa huwa mudhof iya kan zalika ismu isyarah mabniun alal fati fi mahali jarin mudhofun ilaih liman jarwa majrur yasha'u fi'lun mudhari'un marfu'un summa waman alwaw harfu atfin. Nah di sini mannya berarti syarat yusyrik, syarat jawab waman yusyrik man ismu syarat. Kemudian yusyrik fi'lun mudhari'un majzumun biman. Berarti man itu ismu syarat. Nah, kemudian yusyrik sebagai mubtada tadi, Bu. Apa, Ustaz? Man itu isim syarat sebagai mubtada. Oh, iya. Ya, betul. Man isim syarat. Naam, fi mahali rob'in mubtada. Yusyrik fi'lun mudhari'un majzumun biman. Idzan huwa khobar dong. Bapak ilmu. Khobarnya ntar tuh di ini setelah huruf jawab. Jadi kalau ada isim syarat. Oh iya setelah huruf jawab ya. Iya. Nah, yusyrik fi'lun asruka yusyriku fi'lun mudhari'un majzumun biman. Walamatu jazmi as-sukun billahi wa fa'ilu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu alaman. Billahi jarwa majrur faqad fa harfu atof jawab berarti ya Ustaz. Ya harfu jawab betul. Fa harfu jawab qad qad itu harfu tahqiq. Apa ya? Harfu tahqiqin. Apa Ustaz? Harfu tahqiqin. Harfu tahqiqin iftara fi'lun madin isman maf'ulun bih mansubun 'aziman sifat li isman mansubun. Sudah Ustaz. Ya. Sekarang tafsirnya bismillah. Innallaha la innallaha ta'ala la yaghfiru wa la yatajawazu 'amman asyraka bihi ahadan min makhluqatihi aw kafara bi ayyi naw'in min anwa'il kufri al-akbari wa yatajawazu wa ya'fu 'amma duna syirki min adh-dhunubi liman yasha'u min ibadihi wa man yushrik billahi ghairihi faqad ikhtalaqa dhanban 'aziman. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dan tidak akan menghapus siapa saja yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun daripada makhluk-makhluknya Allah. Dan mengampuni jenis apapun dari jenis-jenis kekufuran yang besar dan menghilangkan dan mengampuni dari yang selain syirik dari dosa-dosa bagi siapa saja yang hambanya kehendaki. Hamba-hambanya kehendaki. Dari sebabnya Allah kehendaki dari para hambanya. Kan yang menghendaki Allah bukan hambanya. Iya betul Ustaz, maksudnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mensekutukan Allah dengan selainnya, maka dia sungguh telah membuat atau menciptakan dosa yang ikhtalaku, itu kan dari khalaku Ustaz. Iya, ya, mengadakan. Telah menciptakan atau mengadakan dosa yang besar. Hakadah. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz, wafik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna li wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila disekutukan. Dan Allah mengampuni ya maduna dzalika. Apa yang selain syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mengadakan suatu kejahatan yang besar. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya kalau dosa selain syirik, misalnya seseorang melakukan dosa, tapi bukan dosa syirik atau dosa kekufuran gitu ya, maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak melakukan tobat secara khusus. Tapi kalau dosa syirik, ya pelakunya harus tobat secara khusus. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya orang kalau sudah terlanjur melakukan kesyirikan maka dia langsung murtad dan nggak bisa kembali kepada Islam. Tentu bisa ya, dia bisa menyesali perbuatannya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi maksud dari ini adalah bedanya pengampunan dosa syirik dengan dosa selain syirik. Kalau dosa syirik wajib pelakunya harus secara khusus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa selain syirik, apalagi dosa-dosa kecil gitu ya, itu bisa diampuni tanpa bertobat secara khusus. Karena prinsipnya itu kan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan keburukan. Ya, dengan orang yang melakukan kebaikan, maka insyaallah keburukan-keburukan di masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan syirik. Ya. Karena kalau syirik, seseorang harus secara khusus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara memahami ayat ini. Dan di saat yang sama kita harus memahami bahwasanya ya seorang muslim itu harus menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Karena dia dapat membatalkan keislaman seseorang. Kalau orang sudah batal keislamannya, maka tidak ada peluang baginya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hati-hati ya. Wajib waspada terhadap dosa syirik karena bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Nah. Itu sebori. Ah, sebori baca. Sepertinya enggak ready ya. Nah. Bu Kurniati baca. Ayat 49 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka yang mensucikan diri mereka. Bahkan Allah mensucikan orang yang dia kehendaki dan Allah tidak zalim sedikitpun. Hamzatu harfu istifham, lam harfu nafiyin wa jazmin, taro fi'il mudhari' majzum bi lam, ilal ladzina jar wa majrur, yuzakku fi'il mudhari' al-waw sebagai fa'il, Anfusa maf'ulun bi hum mudhafun ilaih. Bal harfu idrob Allah mubtada yuzakki fi'il mudhari fa'il domir mustatir Allah, kembali kepada Allah. Man maf'ulun bi dari yuzakki yasha'u fi'il mudhari. Alwaw harfu atfin la harfu nafyin yudhlamu nafi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali ke lafzu jalalah. Fatilan maf'ulun bih, Ustaz. Apa namanya? Apa ya? Fatilan tadi nih, ada takdir yang dibuang. Iya. Ini walid lamuna zulman fatila. Jadi dia kayak naibul masdar namanya. Naibul masdar. Naibul masdar. Taksilnya 46-49. Alam ta'alam ayyuhar rasulu amaro ula ikal ladhi amro, bukan amaro. Amro ya, enam. Di sini amro. Amro ula ikal ladhi na yus nuna ala angkusihim wa amalihim wa yusifu naha, betul nggak? Wa yusifu naha bit tohuri. Yang mensifatinya wa yusifu. Wa yusifu naha. Oh ya, wa yus. Wayasfunaha bit tuhri wal bu'di anis tuhri ya, bit tuhri wal bu'di ya, Ustaz. wal bu'di anis su'i balillahu ta'ala wahdahu walladhi yusni ala mayyasha'i mayyasha'u ya. Fil mudhari ini ya, sya'u. Fil mudhari ya. May yasha'u min ibadihi. Li ilmihi li haqiqati amalihim. Li ilmihi bi haqiqati amalihim. Wala yunqasu ya, tidak mengurangi. Yunqasuna min a'malihim syai'an miqdarul khaitil ladhi miqdarul khaiti adaro ya, so oh ya miqdarul khaitil ladhi yakunu fi syakki nawatit tamroti ya. Tamroti, tidakkah engkau tahu wahai Rasul, Allah memberitakan kepada mereka orang-orang yang memuji-muji diri mereka sendiri dan yang memuji-muji diri dan perbuatan-perbuatan mereka sendiri dan mensifati mereka dan mereka mensifatinya dengan kesucian dan mereka jauh dari keburukan, bahkan Allah Ta'ala hanya dia semata-mata yang memuji orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan karena Allah mengetahui hakikat dari amal perbuatan mereka dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal perbuatan mereka. Sedikit pun, walaupun seukuran benang yang ada atau yang tumbuh di dalam biji kurma. Ina. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mensucikan diri mereka sendiri? Nah, berarti di sini ada larangan mensucikan diri sendiri. Ya, jadi tidak boleh seorang membanggakan dirinya. Termasuk juga tidak boleh orang mensucikan diri orang lain, ya. Jadi nggak boleh seorang bisa mengatakan saya ini orang soleh, ya, orang yang taat, rajin puasa, ya, rajin baca Quran. Tidak boleh kita mensucikan diri kita sendiri. Begitupun tidak boleh kita mensucikan orang lain. Yang misalnya kita katakan bahwa si fulan ini masya Allah orang yang soleh, orang yang taat segala macam, tidak boleh secara berlebihannya. Kalau sebatas ditanya oleh orang lain bagaimana keadaan si fulan, misalnya ada orang mau nikah gitu ya, kemudian kita ditanya tentang seseorang ini, kita katakan oh menurut ya, yang saya lihat, jadi harus kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya bagaimana keadaannya ketika sendirian ya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hanya boleh mengatakan menurut yang saya lihat, menurut yang saya tahu, dia ini orangnya seperti ini, rajin ngaji, ya, suka sholat jamaah ke masjid, seperti itu. Untuk hal-hal yang zahir boleh. Tapi mengatakan misalnya dia ahli surga, ya, sampai meyakini bahwa dia pasti masuk surga, ini nggak boleh. Ini namanya mensucikan orang lain. Balillahu yuzakki man yasha, tapi Allah yang boleh mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha mengetahui apa saja yang dia lakukan, baik ketika ada di tengah-tengah manusia ataupun ketika sendirian. Sehingga yang berhak mensucikan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kita enggak tahu hakikat diri seseorang itu. Mungkin di depan umum dia orang yang baik, orang yang soleh, menunjukkan kesolehannya. Tapi kita enggak tahu bagaimana keadaannya ya, ketika sendirian seperti itu. Wala yudlamuna fatira, dan orang itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Fatilan ini secara bahasa artinya kita kalau makan kurma itu kan nanti ada biji gitu ya. Nanti di biji, kan biji kurma tuh kayak ada dua bagian gitu. Tapi tengah-tengahnya tuh kayak ada benangnya. Nah itu fatil tuh. Kalau coba aja ditulis di Google gitu ya, fatil utamar, ntar ada gambarnya. Jadi ada biji, terus kayak ada benangnya di tengahnya. Seperti calon akar lah, seperti itu. Nah itu namanya fatil. Nah ini untuk menunjukkan bahwasannya Allah tidak akan menzolimi walaupun sekecil itu. Jadi zalim itu merupakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang zalim sedikit pun karena Allah akan membalas perbuatan manusia benar-benar tergantung dari amalannya. Ya, ini maksud dari ayat ini. Nah. Saya mungkin cukup sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Dari Bu Azmi ya. Ayat 46 mungkin Bu Yasra benar. Qalilan adalah na'at karena dalam tasbihnya tasdikan qalilan. Ya. Ya betul ya. Jadi memang harus dijelaskan dari harusnya. Jadi kalau hanya mengatakan naat ya manutnya mana nggak bisa ya. Kecuali ada takdirnya. Misalnya fala yu'minuna illa imanan qalilan. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, jazakillahu khairan atas koreksinya ya. Tafsir ayat 46 setelah ayu ada fi'il amr ifham. Anna. Gimana? Ifam anna. Kemudian ada fi'il du'a setelah itu tadi dibaca afimna. Fi'il amr du'a wazannya terbentuk dari fi'il mudhari kan ya. Fi'il mudhari fahima bukannya yafamu. Sehingga fi'il du'anya jadi afhamna. Tadi dibaca afimna. Masih dikorsi Ustaz. Kita lihat dulu ya. Ayat 46. Ay. Benar. Jadi gini. Kalau ifham anna ini memang fahima yafhamu. Tapi yang ini afhimna afhama yufhimu. Ya. Jadi beda emang, beda wazan. Ini sulasi mujarrad, sementara ini sulasi mazid. Ini asalnya fahima yafhamu, kemudian kalau ini afhama yufhimu. Kalau fahima yafhamu, iya, fi'il amarnya ifham. Tapi kalau yang ini afhama yufhimu, fi'il amarnya afhim, ya, kayak gitu. Itu penjelasannya. Budaya sepertinya selain syirik juga dosa besar lainnya secara sesuatu. Ya betul. Jadi dosa-dosa besar kayak membunuh, bahkan kalau dosa besar yang lain tuh udah ada hukum syar'inya gitu ya. Sehingga jadi gini, kenapa syirik beda dari yang lain? Karena memang terkadang syirik itu kan nggak diketahui orang lain gitu. Makanya kalau syirik itu ya benar-benar seseorang itu harus tobat secara khusus. Sekalipun orang lain nggak ada yang tahu. Karena kesyirikan ini kan amalan hati gitu ya. Jadi bisa aja dia diam-diam gitu kan. Di tengah-tengah manusia dia sholat kayak orang yang lain, tapi di rumahnya dia melakukan perdukunan, dia minta-minta kepada jin, kepada syaitan dan lain-lain. Maka ini dosa syirik. Adapun dosa besar yang lain kan udah ada hukumannya masing-masing, seperti membunuh tuh ada kisos ya, kemudian mencuri dalam batas tertentu ada potong tangan, berzina pun ada hukuman hadnya juga. Ya, misalnya kalau dia masih belum pernah menikah, dicambuk, kemudian diasingkan. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Ya, jadi kalau dosa yang lain tuh dosa besar yang lain, terus udah ada hukuman hadnya masing-masing. Kalau syirik ini kan, ya kalau nggak diketahui orang, ya nggak ada kewajiban untuk dihukum. Meskipun memang dalam aturan negara Islam, ya kalau misalnya Indonesia negara Islam, maka pelaku kesyirikan kayak dukun-dukun itu boleh dihukum mati, ya dipenggal itu boleh, ya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, kebanyakan pelaku kesyirikan itu kan nggak tampak gitu ya. Bisa aja dia sehari-harinya mah kelihatannya di masjid gitu kan. Tapi kita nggak tahu dia di rumahnya misalnya melakukan perdukunan, ya memberikan sesajen ya kepada arwah-arwah leluhur misalnya, maka ini perbuatan kesyirikan. Nah, dosa yang semacam ini wajib bertaubat secara khusus. Jadi nggak boleh hanya sebatas dia iringi dosa syiriknya dengan ibadah-ibadah yang lain, nggak bisa. Kalau dosa syirik harus benar-benar menyesali perbuatannya, kemudian bertobat dengan tobat dan nasuha, dalam arti tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kesyirikan itu bisa menghapus amalan seseorang dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi, mungkin sampai sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.